نفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kota Islam azani Allah wa yakum, kita lanjutkan kajian kita. Hadis 1477. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, dia berkata haddatsani Hatim bin Bukair Ad-Dabbi. Dia berkata haddatsana Ashhad bin Hatim Al-Artabai. Ia berkata haddatsana Ibnu Aun, yaitu Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Jahadah, dari seseorang, dari temannya, dari ayahnya, dan adalah ayahnya itu diberikan kunyah Abul Muntafiq. Ini hadis udah kayaknya ya? Udah ya? Hadis 1478 ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Hakim dari jalan Abdullah bin Uthman bin Khaytham, dari Nafi' bin Jubair, dari Nafi' bin Sirjis. Wa ia mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, adhalatkum fitanun kaqita'il laylil mudlim an jannasi minha sahibatu sahibu syahiqatin ya'kulu min risli ghanamihi aw rajulun min wara'id durubi akhidun bi'anani farasihi ya'kulu min fai'i sayfihi. Akan datang fitnah bagaikan bagian malam yang gelap. Ya, kata Rasulullah, akan datang fitnah-fitnah bagaikan bagian malam yang gelap. Orang yang paling selamat dari fitnah itu orang yang tinggal di puncak gunung, yang ia makan dari hasil kambingnya yang ia pelihara di sana, atau orang yang berada di balik durub. Durub itu jamak daripada darb, yaitu apa namanya, tameng ya. Ia mengambil pelana ataupun tali kudanya yang ia makan dari hasil pedangnya, maksudnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim berkata sahihul isnad. Syekh Albani berkata perawi-perawinya thiqat, termasuk perawi muslim. Namun Ibnu Khaytham itu ya lemah, kata beliau. Dan kunyahnya adalah Abu Sa'id. Ia meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi dan meriwayatkan darinya Abdullah bin Uthman bin Khaytham. Demikian yang dikatakan oleh Nabi Hatim. Dan kemudian ia meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, bagaimana Nafi' bin Sirjis itu? Aku berkata, bagaimana hadisnya? Imam Ahmad berkata, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan. Artinya Imam Ahmad ia memuji Nafi' ini bahwa ia orang yang baik gitu. Sementara ya disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Athiqat, di mana Nafi bin Sirjis ini kunyahnya Abu Sa'id. Dan Ibn Abi Hatim ia menyebutkan tanpa menyebutkan apa-apa, sehingga Syekh Albani rahimahullah mencukupkan dengan pujian Imam Ahmad bin Hanbal, di mana pujian Imam Ahmad bin Hanbal ini ya dijadikan dalih atau hujah oleh Syekh Albani bahwa ia seorang perawi yang bisa diterima. Allahu a'lam. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk ulama yang mu'tadilin, ya. Mu'tadilin itu artinya tidak mutasyadid ekstrim, tidak mutasahil yang sangat longgar. Tapi beliau tengah-tengah di antara itu. Dan biasanya ya perkataan ulama yang mu'tadil itu diterima dalam pensiqohan maupun pendoifan. Atas dasar ini Syekh Albani rahimahullah ya mensahihkannya, wallahu a'lam. Dan hadis ini juga ya terutama di awalnya, adhallatkum fitanun kaqita'il lailil mudhim, itu mempunyai penguat dari hadis yang lain yang dikeluarkan Muslim dan yang lainnya. Ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, adhallatkum fitanun, nanti akan datang fitan seperti bagian malam yang gelap. Yusbihul mu'minu kafira, ya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu pagi seseorang mukmin, di waktu sore dia kafir. Ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi dia kafir. Dalam riwayat Bukhari, ya, dengan lafaz Rasulullah SAW sabda, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun. Hampir-hampir nanti sebaik-baiknya harta seorang muslim itu adalah ghanam. Apa itu? Kambing. Yatba'u biha sya'afal jibal, yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Yafirru bidini minal fitan, di mana ia lari membawa agamanya dari apa? Dari fitnah. Hadis ini akhi kita ambil faedah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya zaman fitnah. Dan yang dimaksud dengan zaman fitnah dalam hadis ini yang Rasulullah sebutkan, ya, akan datang fitnah bagaikan bagian malam yang gelap. Apa maksudnya fitnah bagaikan bagian malam yang gelap? Itu sudah kita sebutkan tadi hadisnya, ya, yang menjelaskan artinya seseorang itu di waktu pagi beriman, di waktu sore apa? Kafir. Di waktu sore dia beriman, di waktu pagi dia apa? Kafir. Al-Hasan Al-Basri ketika mensyarah hadis tersebut berkata, kata beliau, di pagi hari dia masih mengharamkan darah seorang muslim. Di sore hari dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Berarti ikhwatul Islam, ya, ini menunjukkan akan saking dahsyatnya syubhat pemikiran, sehingga di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim, di sore hari sudah apa? Menghalalkan darah seorang muslim. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Kenapa? Karena saking dahsyatnya syubhat pemikiran itu, Pak. Iya. Dan di zaman ini subhanallah syubhat pemikiran luar biasa sekali, ya, akhwan Islam. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu masya Allah. Syubhat-syubhat itu masya Allah. Sudah begitu jahlu al-jahl muntashir, kebodohan itu apa? Merajalela. Bayangkan kalau syubhat merajalela, sudah begitu ilmunya dangkal, wah itu mudah sekali, ya, akhwan Islam untuk terkena syubhat. Ya. Maka dari itulah, ya akhwal Islam, Rasulullah SAW menganjurkan di akhir zaman itu kita banyak menuntut ilmu, dan pahala menuntut ilmu itu luar biasa di akhir zaman itu. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita sampaikan, Rasulullah SAW sabda, innakum fi zamanin kathir ya fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu kathir mu'tuhu qalil su'aluhu al-amalu fihi khairu minal ilm. Kalian hidup, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, kalian hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang memberinya banyak, yang minta-mintanya sedikit. Dan berilmu di zaman itu, beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Kemudian kata Rasulullah apa? Wasayati zamanu, nanti akan datang suatu zaman, kathir khutaba'u, banyak penceramahnya, qalil fuqaha'u, sedikit ulama'nya, kathir su'alu, banyak yang minta-mintanya, qalilun mu'tuhu, sedikit yang memberinya. Kata Rasulullah apa? Al-ilmu fihi khairun minal amal. Menuntut ilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Maksudnya bukan berarti ilmu tidak diamalkan, maksudnya apa? Bahwa menuntut ilmu itu pahalanya sangat apa? Besar. Kenapa? Karena saking tersebarnya kebodohan. Ya. Saking tersebarnya kebodohan sehingga di saat itulah ya akhul Islam, pahala menuntut ilmu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di zaman yang penuh fitnah seperti ini ya akhul Islam. Ya. Maka dari itulah di zaman yang penuh fitnah seperti ini kita berusahalah ya akhi. Yang pertama, lebih fokus kepada menuntut ilmu. Coba deh fokuskan belajar tafsir ayat per ayat, hadis, berapa banyak hadis yang belum kita bahas, berapa banyak ayat yang belum kita bahas. Ya. Yeah. Ini yang pertama, akhir di zaman penuh fitnah seperti ini, fokuskan menuntut ilmu. Yang kedua, jangan kita sibukkan diri dengan mengikuti berita-berita hangat yang ada di Facebook, yang ada di media massa. Iya, karena banyak sekali di antara kita, subhanallah ya, para pemuda, para penuntut ilmu, lebih asyik ngikutin berita hangat, Pak. Kalau ngikutin berita-berita itu, masya Allah, ya, kayaknya lebih semangat membaca berita dibandingkan dengan apa? Membaca ilmu. Kalau berita hangat ramai Pak yang baca, Pak. Tapi kalau yang di-share tentang hadis, sedikit sekali orang yang mau membaca. Nah ini ya akhwal Islam, bahaya. Kenapa? Karena di zaman fitnah seperti ini, media massa itu adalah merupakan alat yang paling mudah menyebarkan fitnah. Media massa, media sosial, itu alat yang paling mudah untuk menyebarkan apa? Fitnah. Baik fitnah syubhat, pemikiran yang menyesatkan, ataupun fitnah syahwat. Maka dari itulah ya akhwat Islam, ya, seorang penuntut ilmu di zaman sekarang, betapa pentingnya dia lebih semangat untuk membaca kitab-kitab ilmu dibandingkan dia mengikuti apa? Ya, berita-berita. Banyak dari kita ya akhi yang lebih senang menjadi murid-murid YouTube. Siapa gurumu? Guru saya YouTube. Ya. Ada lagi yang berguru kepada Mbah Google. Ada lagi ya, itulah ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Kenyataan di zaman sekarang ini, masya Allah. Maka Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti umatnya ini, adhallatkum fitanun, nanti akan datang fitnah bagaikan malam yang gelap. Kenapa disebut gelap, Pak? Karena syubhat itu membuat gelap pemikiran. Ya, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran. Orang yang banyak syubhatnya, sulit dia untuk melihat kebenaran dengan baik. Maka dari itu kita juga jangan sibukkan diri dengan apa? Syubhat. Kadang kita iseng ngebuka website-website yang syubhat itu, Pak. Ya, pengen tahu aja. Niatnya sih pengen tahu gitu. Ini itu keponya ini, Pak, yang harus dikurangi nih, Pak. Iya. Pengen tahu tahu-tahu terpengaruh, pengen tahu, ini katanya website yang sesat ini, wah mau saya lihat ah, barangkali saya bisa bantah. Wish, ya Imam Ahmad aja ketika melewati majelisnya Mu'tazilah, beliau menutup telinga. Imam Ahmad padahal hafal 1 juta hadis. Kita 50 hadis saja enggak hafal. Tapi PD-nya minta ampun, Pak. Ya. Inilah musibah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ya di zaman yang penuh fitnah, sibukan menuntut ilmu dah. Ya sibukan. Enggak usah kita mikirin tentang masalah berita-berita hangat itu, tentang masalah politik-politik itu. Antum penuntut ilmu, bukan kapasitas antum untuk bicara masalah itu. Sibukan. Sekarang saya mau tanya, bukankah semua problematika sudah ada jawabannya dalam Al-Quran? Ada tidak? Semua problematika umat ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Saya yakin seorang muslim kalau ditanya seperti itu, dia akan katakan iya betul, dalam Al-Quran dan hadis sudah ada jawabannya. Tapi kenapa kita tidak sibukkan dengan belajar Al-Quran dan hadis dulu, Pak? Karena kan kalau antum sibuk ya ngikutin berita-berita, sekarang untuk mensikapi berita itu pakai apa? Pakai emosi, pakai semangat. Gak cukup ya akhi, kalau cuma emosi aja ya akhi. Banyak diantara kita gara-gara berita itu, Pak, terbawa emosi, Pak. Kalau sudah emosinya meledak-ledak, Pak, dia akan menganggap remeh menuntut ilmu. Bahkan akhirnya dianggap menuntut ilmu itu bukan aksi. Mereka menganggap bahwa menuntut ilmu itu bukan solusi, sehingga akhirnya mereka melecehkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ini wallahi musibah ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya, nasihat Rasulullah, nasihat para ulama, terlebih di zaman fitnah, sibukkan diri dengan menggali ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Ya. Kaji itu kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Kaji itu kitab-kitab tafsir, masya Allah. Masih banyak buku yang belum kita pelajari sih. Iya enggak? Iya. Antum sering beli buku enggak, Pak? Dari buku yang antum beli itu udah berapa yang dibacain tuh? Iya. Hadis ini ya akhul Islam, kita ambil faedah yang kedua yang bisa kita petik. Di saat fitnah yang luar biasa dahsyat, terkadang menyendiri di puncak-puncak gunung itu lebih baik daripada bergaul dengan manusia. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih baik? Lebih baik bergaul dengan manusia atau yang lebih baik tidak bergaul dengan manusia? Ini ikhtilaf ulama, Pak. Sebagian ulama mengatakan bergaul lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad, alladhi al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih utama, kata Rasulullah, daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi apa? Ya, gangguan mereka. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak bergaul lebih utama. Di antara dalil yang mereka bawakan di antaranya hadis ini. Kata Rasulullah, ya, wa anjan nas minha, orang yang paling selamat dari fitnah itu adalah orang yang tinggal di mana? Di puncak gunung, menyendiri dia. Dia makan dari hasil kambingnya. Kata mereka, kalau dia menyendiri berarti dia yang orang yang paling selamat dari fitnah. Dan tentu ini lebih utama, kata mereka. Mana yang lebih rajih? Apakah bergaul atau tidak bergaul, Pak? Iya. Tentunya kita melihat kepada masing-masing orang, Pak. Ada orang kalau bergaul dia mudah terwarnai. Ada orang kalau bergaul dia marah malah apa? Ya mudah ditarik. Mungkin orang seperti ini maslahatnya enggak usah bergaul. Enggak usah banyak bergaul dah. Ada lagi orang yang kalau bergaul dia bisa mewarnai, Pak. Kalau dia bergaul dia mengajak orang. Dia mempengaruhi orang, Masya Allah. Maka yang kayak ginian lebih baik apa? Udah bergaul dah. Iya. Nah, ini akhwal Islam azanillahu wa iyyakum. Dari itu sekarang kita melihat kemampuan kita ketika kita bergaul gimana? Iya. Ketika saya bergaul kok saya malah kepengaruh ya. Ya udah kalau begitu lebih baik kita persedikit aja, Pak. Kita jaga batas dan yang lainnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalati minan nas?" Ya Abdullah, bagaimana sikap kamu kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Wa kanat uhuduhum wa qad marijat uhuduhum wa kanu hakadha, kata Rasulullah. Di mana mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi. Iya. Yeah. Dan mereka seperti ini. Maksudnya saking rusaknya, Pak. Bagaimana sikapmu, hai Abdullah, ketika kamu berada di masyarakat yang seperti itu? Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? "Famadza ta'muruni ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan aku, hai Rasulullah, di saat itu? Kata Rasulullah, "Ilzam baitak." Tinggallah di rumahmu. Ya. "Wada' wa khudh ma ta'rif, wada' ma tunkir, wa 'alaika bi khassati nafsik." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf. Tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Dan hendaklah kamu lebih memikirkan dosamu daripada memikirkan dosa orang lain. Lihat, Masya Allah, di zaman fitnah seperti itu, ya akhi, Abdullah bin Amr bin Al-As ditanya oleh Rasulullah, bagaimana sikap kamu kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang apa? Yang rusak, Pak. Ternyata Rasulullah menyuruh Abdullah bin Amr bin Al-As apa? Supaya banyak-banyak tinggal di rumah. Kata Rasulullah, "Ilzam baitak." Ya, selalulah kamu di rumah aja dah. Ya, jangan bergaul maksudnya. Kenapa? Karena kalau kamu bergaul ya malah terbawa dan yang lainnya. Ini ya akhul Islam azanillahu wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi ya, kalau memang kita berada di suatu tempat yang betul-betul rusak dan kita juga sudah berusaha merubah, tidak ada manfaatnya, Pak. Tentu yang lebih bagus kita hijrah. Ya, nyari ke tempat lain yang di situ banyak orang-orang soleh yang bisa mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita. Ya, enggak masalah seperti itu, karena menyelamatkan agama kita itu lebih penting, Pak. Hadis ini ya akhi, kita ambil faedah yang ketiga, yaitu perintah lari dari fitnah. Perintah untuk lari dari fitnah dan jangan mendekati fitnah. Karena Rasulullah mengatakan orang yang paling selamat dari fitnah itu yang tinggal di mana? Di puncak gunung. Artinya dia lari dari fitnah, Pak. Kita jangan malah mendekati fitnah. Banyak di antara kita malah mendekati fitnah, Pak. Tempat-tempat fitnah kan banyak di zaman sekarang loh. Mall-mall. Ya, mall-mall itu kan banyak fitnahnya, Pak, tuh. misalnya perempuan-perempuan yang mengerikan itu ya, makhluk halus bergentayangan itu yang mempertontonkan auratnya itu, masya Allah. Ya, kita ternyata kok senangnya malah ke mall. Tiap hari main ke mall, ngapain coba? Itu kan tempat fitnah itu. Ya, yang ada di HP kita juga ada, Pak. Iya kan? Antum buka YouTube, emangnya bukan tempat fitnah itu? Itu tempat fitnahnya luar biasa itu, Pak. Kemudian kita dengan pedenya berkata, insya Allah saya gak bakalan terpengaruh. Iya. Pas dibuka, niatnya mau buka kajian, Pak. Tapi kan orang YouTube pinter, Pak. Dibuka kajian, disodorin di bawahnya apa itu? Enggak jadi buka kajian, Pak. Iya. Apaan yang di bawah? Penasaran gue. Akhirnya enggak sama sekali, subhanallah. Kita ini masya Allah ya akhi, harusnya kita lari dari apa? Fitnah. Lari dari fitnah. Jangan malah mendekati apa? Fitnah. Jangan. Antum punya Facebook, ada yang nge-add pertemanan akhwat, ya, diterima. Fitnah itu, insya Allah saya sih kuat imannya, nggak bakalan ter. Kata siapa? Para sahabat saja dulu sangat khawatir terkena fitnah. Para tabiin dahulu juga sangat khawatir terhadap fitnah. Berat ya akhwal Islam. Kewajiban kita lari dari apa? Fitnah sejauh mungkin lari. Jangan merasa pede saya nggak bakalan terkena terpengaruh oleh fitnah. Subhanallah. Orang yang merasa pede kayak gituan sih rata-rata sih Pak jatuh ke dalam fitnah. Ya Allah. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah. Dan jihad tentunya ya akhi ada 4 martabat. Yang pertama jihad melawan diri sendiri, itu dengan cara menuntut ilmu, kata Ibnu Hajar. Yang kedua jihad melawan syaitan, dengan cara mempelajari ya khutwatu syaitan, apa itu langkah-langkah syaitan. Yang ketiga dengan cara yaitu jihad melawan orang-orang fasik, dengan cara mendakwahi mereka dengan ilmu. Yang keempat berjihad dengan melawan orang kafir. Tergantung orang kafir yang kayak gimana. Kalau kafir harbi, siapa kafir harbi? Itu kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Ya harus dihadapi dengan pedang lagi. Tapi kalau orang kafir itu tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, maka ya kita tidak boleh untuk memerangi mereka. Kalau mereka memerangi kita dengan pemikiran, perangi lagi dengan pemikiran. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, akhi. Hadis 1479. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud dari jalan Ahmad bin Yunus, ia berkata, haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, qalat Aisyah, Aisyah berkata, ya ibna ukhti, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam, ya fil qismi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hai anak saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu tidak pernah mengistimewakan sebagian kami di atas sebagian yang lain. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah pilih kasih sama istri-istrinya, Pak. Iya. Yeah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan yang ini tanpa yang lain dalam pembagian malam. Kalau punya istri yang karena Rasulullah kan istrinya 9, Pak, atau 11. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam pembagian malam adil. Beliau tidak pernah memilah-milih. Ya, ini yang lebih cantik, kayaknya lebih banyak nih. Ya enggak. Maka tahu, ya, kata Aisyah radhiyallahu anhu, fil qas fil qismi bainal bay, ya, fil qismi min mukthihi indana. Ya, beliau tidak pernah mengutamakan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian malam. Wa kana qalla yawmin illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Dan adalah setiap harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi istri-istrinya. Fayatnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Ya. Beliau mendekati setiap istrinya tanpa mensetubuhinya. Hatta yablugha ila allati huwa yaumuha. Sehingga sampailah kebagian giliran istrinya yang beliau akan bermalam di situ. Jadi kalau misalnya ya giliran bermalamnya yang ini, maka Rasulullah di hari itu ya masuk ke rumah istri semuanya gitu, Pak. Tapi tidak mensetubuhinya. Masuk nanti baru terakhir di tempat apa? Istrinya yang beliau akan bermalam di situ. Ya. Fayabitu indaha. Maka Rasulullah pun kemudian bermalamlah di sisi istrinya yang memang kebagian tersebut. Wa laqad qalat Saudatu bintu Zam'ah hina asnat wa faraqat an yufariqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Saudah bintu Zam'ah ketika telah tua dan takut diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yaumi li Aisyah." Hai Rasulullah, bagian hariku, giliranku, hai Rasulullah, aku hibahkan buat Aisyah aja. Iya. Faqabila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha, maka Rasulullah pun menerimanya. Artinya Saudah mengundurkan diri enggak apa-apa. Ya Rasulullah SAW tidak bermalam di rumahnya, yang penting mengunjunginya tiap hari. Nah, malamnya itu diberikan kepada siapa? Kepada Aisyah. Udah buat Aisyah aja ya Rasulullah. Begitu. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala fi asbahiha. Maka Allah pun turunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha. Ya, apabila seorang wanita khawatir suaminya akan nusuz, dari dia berbuat nusuz kepada suaminya, maka enggak apa-apa memberikan islah, perdamaian. Ya. Hadis ini akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, kita ambil faedah yang pertama, wajibnya adil dalam pembagian malam bagi orang yang punya istri lebih dari satu. Ingat antum-antum yang kawin lagi yang punya istri 1, 2, 3, wajib antum untuk apa? Ya, wajib antum untuk bersikap adil. Gak boleh gara-gara antum misalnya apa kawinnya ngumpet-ngumpet, Pak. Tau kan ngumpet-ngumpet ya, kayak kucing garong gitu. Akhirnya takut sama istri pertama, Pak. Gak boleh seperti itu. Harus tegas. Oh, enggak bisa. Kalau antum memang udah nikah lagi, istri pertama tahu antum nikah lagi, antum harus tegas. Antum harus berani untuk bersikap. Jangan malah datang ke ustaz, "Ustaz, tolonglah nasihati istri saya itu." Oh, enggak. Enak aja, ente yang enak, ane yang susah. Ya harus siap dong dengan resiko seperti itu. Kalau antum siap risikonya seperti itu, apa antum siap untuk kawin lagi, berarti antum harus siap dengan risiko ketahuan sama istri pertama. Ya, antum harus punya sif, punya wibawa di hadapan istri. Antum harus tegas di hadapan istri. Ya, kalau antum di depan orang kayak singa, depan istri kayak kucing, susah bersikap adil, enggak bisa. Maka dari itu ya akhwat Islam wajib. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhi. Bahwa hendaknya orang yang punya istri lebih dari satu tetaplah setiap harinya mengunjungi istri-istrinya itu. Ya. Tapi untuk yang bukan gilirannya jangan dijimai, Pak. Nanti jimaknya sama istri yang memang gilirannya itu. Begitu adabnya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga ya, akhi. Bahwa apabila seorang istri khawatir ya suaminya menceraikan dia atau ada masalah lain, boleh dia berdamai dengan cara memberikan sebagian malamnya buat madunya itu. Misal ya, istri keduanya bilang ke suaminya gini, "Mas, udahlah enggak apa-apa. Saya dikunjungin seminggu sekali juga udah ridho kok. Cukup. Asal kamu masih memberikan kepada saya nafkah dan yang lainnya. Seminggu sekali enggak apa-apa. Ya. Selebihnya buat istri pertama kamu sana, enggak apa-apa, saya ridho." Maka kalau memang si istri kedua menyatakan seperti itu, boleh, enggak apa-apa. Oh ya udah. Kalau memang kamu ridho seperti itu dan kamu sudah menghibahkan malam-malam kamu untuk madumu itu, ya udah enggak masalah, enggak masalah. Iya. Seperti halnya Saudah bintu Zam'ah ini. Di mana Saudah menghibahkan malamnya untuk siapa? Ya, untuk Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadis selanjutnya. Hadis 1480. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tayalisi dan At-Tuhawi dalam Mushkilul Athar. Demikian pula At-Tabrani dalam At-Tafsir. Ibnu Mandah dalam Al-Ma'rifah. Dari jalan Imran Al-Qattan, dari Qatadah bin Abil Malih, dari Wasila Ibnu Al-Asqa', dari Qatadah, dari Abu Abul Malih, dari Wasila bin Al-Asqa'. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, "U'titu makanat taurati ya as-sab'a at-tiwal wa makanat zabur al-mi'in wa makanat al-injil al-mathani wa fudziltu bil-mufassal." Aku diberikan oleh Allah ganti Taurat 7 surat yang panjang. Itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah jadi satu. Karena di zaman dahulu para sahabat menganggap Al-Anfal dengan At-Taubah itu jadi satu. Nah, ini dia yang disebut dengan As-Sab'u At-Tiwal, 7 yang panjang. Wa makana Zabur al-Mi'in, dan sebagai gantinya Zabur yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya ratusan. Sebagian ulama mengatakan, yaitu Imam Abdul Qadir al-Munawi mengatakan, yaitu dalam dari surat Yunus sampai surat Al-Hujurat. Dari surat Yunus sampai surat apa? Al-Hujurat. Iya. Wa makanal Injil al-Matsani, dan sebagai ganti Injil itu al-Matsani. Apa itu al-Matsani? Sebagian ulama mengatakan itu surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah 100. Wa fudiltu bil mufassal, dan aku diberikan oleh Allah keistimewaan dengan al-mufassal. Al-mufassal itu dari qaf ya sampai surat An-Nas. Iya. Dan banyak ulama, bapak sekalian, merajihkan bahwa hadis ini mursal. Namun Syekh Albani menganggap hadis ini hasan. Iya. Allahu a'lam. Hadis 1481. Hadis yang dikutip Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dia berkata, haddatsana Affan dari Hammad bin Salamah dari Thabit dari Anas secara marfu'. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "U'tiya Yusuf syatral husni." Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setengah keindahan. Masyaallah, ya Nabi Yusuf diberikan oleh Allah setengah ketampanan. Ketampanan siapa? Ketampanan seluruh manusia. Ya, pantas aja Nabi Yusuf jalan itu perempuan sampai enggak kerasa, Pak. Ngiris-ngiris apa? Ngiris-ngiris apa namanya? Jarinya itu yang Allah ceritakan dalam surat apa? Surat Yusuf. Ya. Di mana setiap wanita diberikan pisau dan apel. Pas Nabi Yusuf lewat, enggak kerasa ngiris-ngiris apa? Ya, jarinya sendiri. Coba kalau antum yang lewat. Ya, langsung kerasa, Pak. Bayangkan sampai demikian, itu menunjukkan luar biasanya tampannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, luar biasa. Ah, Ustaz, saya pengen anak saya tampan, saya bacain surat Yusuf. Enggak ada dalilnya seperti itu, Pak. Kalau bapaknya jelek, mamanya jelek, ya anaknya enggak jauh lah dari orang tuanya. Iya. Yeah. Isya jam berapa ya? Sudah masuk belum? Hah? Baik, kita lanjutkan 2 menit lagi. Masih tersisa 2 menit lagi sepertinya. Hadis 1482. Hadis yang dikutip Imam Ahmad Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail, Al-Baihaqi dari Abu Malik Al-Asja'i, dari Rib'i bin Khirash, dari Hudzaifah secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu hadhil ayat min akhiril Baqarah min kanzin tahtal 'arsy lam yu'taha nabiyyun qabli." Wala yu'ta minhu ahadun ba'di. Aku diberikan ayat-ayat ini itu dari akhir surat Al-Baqarah. Ya. Itu amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir ayat. Itu berasal dari harta karun di bawah arasy, kata Rasulullah. Dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku dan tidak akan diberikan kepada siapapun setelahku. Ini menunjukkan akhi hadis ini keutamaan akhir surat Al-Baqarah itu, Pak. Iya. Maka dari itu kita penting untuk mempelajarinya ya akhwat Islam. ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wa in tubdu ma fi, Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya, mendengar itu para sahabat langsung duduk di atas dengkul-dengkul mereka dan berkata, ya Rasulullah, kami tidak kuat dengan ayat ini. Berat sekali makna ayat ini, karena semua yang kamu, ya, sembunyikan di mana, di dada, atau kamu perlihatkan, Allah akan hisab semuanya. Berat sekali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kamu berkata seperti itu. Katakanlah sami'na wa ata'na. Maka mereka berkata, aman nabi, sami'na wa ata'na. Lalu Allah turunkan firman-Nya, aman ar-rasul bima unzila ilahi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutub. Sampai firman-Nya, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tak lama kemudian Allah turunkanlah firman, la yukallifullahu nafsan. Mendengar itu para sahabat pun gembira. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Iya. Masya Allah ya kota Islam, ya. Ayat-ayat ini masya Allah kalau kita pelajari luar biasa sekali. Ya, coba kita rujuk kitab-kitab tafsir para ulama, bagaimana apa yang terkandung dalam ayat ini. Karena ini masya Allah ayat yang tidak pernah diberikan kepada nabi kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ba'da isya tidak ada tanya jawab ya.